balesnya apa? Kiai Said yang goblok, penerus Wali Songo kok mengatakan bahwa orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo jenggoten semua. Loh, katamu kemarin Wali Songo gak ada, kok sekarang ada dan jenggoten? Itu aja masalahnya Amida. Kejebak dalam satu kalimat yang tadinya mengatakan Wali Songo gak ada, tiba-tiba karena diolok-olok jenggotnya, bikin dasar Wali Songo ada dan jenggoten. Ini luar biasa upaya untuk menghilangkan Wali Songo. Ada yang bikin tulisan bahwa Gajah Mada sudah Islam bernama Gajah Mada. Kalau Gajah Mada sudah Islam berarti Wali Songo bukan pembawa Islam, karena Gajah Mada adanya sebelum Wali Songo. Saya diajak seminar, tapi saya gak bisa masuk dalam jebakan Batman. Saya katakan benar Pak, Gajah Mada Islam. Iya Kiai, Gajah Mada dalam teori kami sudah Islam bernama Gajah Mada. Kamu aneh, lupa aneh gimana Kiai? Saya yang biasanya mendoakan orang mati, tahlilan kamu bilang musyrik, lu kok sekarang kamu malah ngislamkan orang mati? Anda konslet, dia bilang. Kok kita tahlilan aja dibilang musyrik, kok ini malah ngislamkan orang mati? Gajah Mada yang sudah mati diislamkan, lo ini lo. Di Madinah ketemu dengan orang-orang Romawi yang jualan apa? Yang jualan jubah Romawi. Kalau dipakai pakai korset di sini, sehingga orang kalau pakai jubah Romawi sombong, dan jubah Romawi itu panjang ke belakang, ada yang bawakan. Maka orang kalau pakai jubah produk Romawi sombong dan dibawakan orang, maka oleh Rasulullah potong jubahmu, lahirlah konsep isbal. Konsep isbal adalah untuk melawan model jubah Romawi. Maka Islam di sini tidak ribut masalah isbal, karena aurat laki-laki baina surah war rubah, antara puser sampai lutut. Ngapain ribut di sini? Wong auratnya dari puser sampai lutut. Ini yang mesti kita pahami. Sehingga akhirnya Islam bisa menyebar, pertama kemana? Masuk ke Persia. Persia adalah negara terkuat di Arab, bukan Islam. Dia Majusi, penyembah api. Yang masuk ke situ orang yang paling pinter namanya siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak kufar kafir, tapi malah menikahkan anaknya namanya Sayyidina Husain dengan putri Raja Persia namanya Raja Rustum. Orang yang Majusi anaknya dinikahkan sama anak Sayyidina Ali. Dari pernikahan Sayyidina Husain dan anak Raja Rustum lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Apa buktinya? Buktinya cuma satu, bahwa ketika orang Majusi masuk Islam yang sebelumnya menyembah api, api Majusi ditaruh di bangunan tinggi namanya Manara. Begitu masuk Islam orang Majusi, apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid, sehingga seluruh masjid di Persia punya manara yang dulu tempat naruh api. Seluruh kaum muslimin lihat manara di depan masjid kok baik, maka semua pengen bangun manara. Sampai Indonesia namanya menara, sampai Jawa namanya menoro. Itu tiang apinya orang Majusi, tidak bersumber dari Makkah dan Madinah. Nah, heroh, lo ceribut, ya. Lah kemudian di Persia terjadi peristiwa kelabu, cucu Rasulullah dipenggal kepalanya, Sayyidina Husain dipenggal oleh Yazid bin Muawiyah, dibunuh semua. Maka kemudian orang-orang di situ melakukan peringatan, bulan itu adalah bulan duka, bulan Asyura. Maka kemudian sampai ke Indonesia diambil belakangnya saja namanya bulan Syura atau Syura atau Asyura. Agar itu tidak dilupakan, ada yang bikin tabui di semenanjung Sumatera. Di Jawa bukit bubur merah putih, bulan Asyura di Indonesia biasanya santunan anak yatim, agar orang tidak lupa bahwa bulan Asyura bulan duka. Sampai saking kejamnya peristiwa itu, maka kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin tidak mau menempat di Arab, pengen keluar dari Arab. Punya anak Sayyid Bakir, Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shodiq, dan Sayyid Ja'far Shodiq sudah tidak ingin berada di Arab, ingin keluar dari Arab. Maka doanya Sayyid Ja'far Shodiq yang paling terkenal, yang selalu kita baca, curhat kepada kakek buyutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa'ashri lil'alimin Wa'akhrijna min bainin salimin Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawatannya wong NU. Ya, nek sing liyane baru maca-maca biasane NU. Itu selawat wa asghili zalimin bi zalimin. Ya Allah, biarlah orang-orang zalim itu berkelahi sama orang zalim. Wa akhrijna min bain, keluarkan aku dari kalangan mereka salimin dengan selamat. Sayyid Ja'far Shadiq punya anak keluar dari sana namanya Sayyid Ali Uraidi, menjauh punya anak namanya Sayyid Muhammad, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, menjauh punya anak namanya Sayyid Aisha, menjauh punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ali, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Ali, punya anak Sayyid Ali Khalil Qasam, punya anak Sayyid Ahmad Sofiq Mirbat, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin, menjauh punya anak namanya Sayyid Muhammad Pasi, menjauh punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ibrahim, menjauh punya anak Sayyid Sunan Ampel, temen jauh punya anak namanya Sayyid Mahdum Sunan Bunang, jauh punya anak, punya murid namanya Sunan Kalijogo, tambah jauh ke Indonesia punya murid namanya Sayyid, tak namanya Sayyid Sunan Gesan, punya murid namanya Sayyid, namanya Sayyid Abdul Halim atau Mbah Pangeran Denowo, punya anak Mbah Abdul Rahman Sambulasam, punya murid Mbah Jabbar, punya murid Mbah Sofyan, punya murid namanya Mbah Abdul Halim, punya murid Mbah Abdul Wahid, punya murid Mbah Ash'ari, Mbah Ash'ari punya anak Hadratul Syekh Hasyim Ash'ari, mendirikan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Ini tepuk tangan sih banter, gak usah malu-malu. Nah inilah kita ini hidup di generasinya ulama. Makanya para ulama membangun Islam dengan gaya yang ada di mana para wal jamaah ada. Makanya di sini biasa aja. Kalau Islam ya modelnya model di sini. Kalau Islam itu rumusnya jelas. Wong itu datangnya malaikat kepada Nabi Muhammad sadidah bayadhi siyadhi wa sadidah sawadhi sa'ri, benar-benar putih dan hitam rambutnya, kemudian bertanya, ya Muhammad mahuwal iman antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khair wa syarihi minallahi ta'ala. Sontakta mahuwal islam antasyada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimu sholata wa tu'ti zakata wa tusumma ramadhan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa itu iman? Iman adalah iman kepada Allah, pada malaikat Allah, kitab Allah, urusan Allah, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk kau benar. Mawal Islam ya Muhammad, anta syahada an la ilaha illallah, bersyahadat. Kita semua bersyahadat. Dan syahadat itu seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syahadat versi Indonesia, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau versi Jawa, anak seni engsun engin tawrawna pengiran kang wajib disembah kelawan hak ibu maujud kecuali Gusti, angin Gusti Allah dan Nabi Muhammad utusan Gusti Allah. Harus dengan cara sini. Dan wakafa billahi syahidah, cukup Allah saksi sholat apa syahadat kita. Setelah syahadat apa? Sholat itu kalau di sini gayanya itu beda karena sini jauh, wal jamaahnya nggak sama. Wal jamaah di Arab 11:30 sholat zuhur, kalau di sini zuhurnya jam berapa? Jam 1. Di sana jam 1 sudah masuk masjid. Wal jamaah Indonesia jam 1 masih di kebun. Maka kemudian para ulama Indonesia dengan gaya Indonesia sholatnya mundur, kadang ada 2:30 atau jam 2. Gak usah ribut, itulah sholatnya orang Indonesia. Boleh gak? Boleh. Batas sholat zuhur itu azan zuhur sampai azan asar. Ambil depan ya bagus, tengah bagus, belakang juga bagus. Bahkan kita usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin baru 1 rakaat masuk waktu asar, boleh karena kepalanya masih di sholat zuhur, tapi jangan dipakai sering-sering ya. Kita di sawah berdua sama istri, Pak, kita cepat pulang karena ini waktunya sudah mau habis. Baik Bu, kita pulang. Pak, nanti saya makmum ya. Ya. Ternyata begitu bau makmum, ibunya baru ingat, Pak, saya ternyata tadi ngompol. Saya tak mandi dulu ya, mandilah. Akhirnya bapaknya usolli fardhudzuhri arba'a rakaatin istiqbal qiblati adaan imaman. Padahal makmumnya masih mandi. Ternyata begitu mandi dapat satu rakaat masuk waktu asar. Berarti ibunya belum masuk waktu asar, kehilangan waktu zuhur. Tapi karena tadi sudah janjian, maka setelah selesai mandi langsung usolli fardhudzuhri arba'a rakaatin istiqbal qiblati adaan imaman. Masih boleh karena imamnya kepalanya masih di salat zuhur. Tapi ya itu jangan dipakai sering-sering. Nah, sekarang orang ngotot Allahu akbar sehingga orang menjadi imam ahli sunnah kehilangan jamaah karena masih di sawah. Maka ulama Indonesia, ulama Nusantara biasanya mundur, Allahu akbar, Allahu akbar, ditunggu nggak datang, tunggu lagi, Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana. Datang satu malah rokokan depan masjid. Ditunggu lagi kalau di Jawa. Tombo hati karena capek ya nambani hati ini dewe. Masih gak datang baru kiainya marah. Diuruki anjang baru datang. Inilah ahli sunnah wal jamaah yang asli dari Indonesia. Terus sholatnya ulama Indonesia ya Allahu akbar. Biasa aja. Karena apa? Karena orang Indonesia ini sinyalnya jauh. Kalau orang Mekah, Ka'bah itu deket, khusyuknya mudah. Sini sinyalnya jauh, kadang datang, kadang hilang. Usolli Allahu akbar gini khusyuk. Tapi kedatangan sinyal bakso, sinyalnya hilang. Ada ting-ting-ting, bakso, hilang sinyalnya. Allahu akbar, nukratak-kratak, ya Allah hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Nah, sinyal yang kacau inilah, maka ulama tahu matanya orang Indonesia belum bisa sholat, matanya kemana-mana. Karena matanya kemana-mana, maka kiai walaupun tahu dalil apapun, tahu begini ada dalilnya, gini-gini ada dalilnya, tapi kalau ulama beneran cuman Allahu akbar, untuk apa? Gak ganggu mata makmumnya. Kalau yang Allahu akbar yang belakang, iki kiai ku nyetopo ini milih dong, bukan persoalan gak tahu dalilnya. Kiai sini tahu muridnya ini yang di sawah-sawah cap kaki, kakinya cap salep 8, makanya gak ada kiai sholat Allah. Gak usah digerayangi aja, gatel kakinya. Makanya walaupun tahu dalil yang gini-gini gak dipakai, karena tahu santrinya kakinya kalau disenggol mesti ngangkat. Ini ulama milih, bukannya ulama itu bodoh gak tahu-tahu, tapi milih yang terbaik buat wal jamaah. Para jamaah, habis itu sholat, Allahu akbar. Mata kemana, kuping kemana? Ini sholatnya orang bocor semua. Maka kiai punya kewajiban nambal bocornya ini. Kapan? Habis sholat ditambal pakai apa? Pakai di zikir. La la ilallah, la la ilallah, la la ilallah. Ada yang protes. Saya lihat sahabat kalau zikir diem, kenapa kita gedek-gedek, bid'ah kamu. Aku juga tahu hadis itu, tapi ada sahabat yang gedek-gedek lah. Tapi kenapa kita milih gedek-gedek, gak milih yang diem? Sahabat murid Rasulullah berada di samping Rasulullah, diem begini masuk wifi-nya Rasulullah, online ke sana, apalagi di tethering sama Rasulullah. Lah kita wal jamaahnya ulama ikut diem gini, ya tidur. Ini loh, makanya kita bunyi la la ilallah untuk apa? Biar yang tua-tua dengar bisa menirukan. Lah sampai ikut kiai yang ketop-ketop itu doa sampai kiamat enggak bisa zikir, kok enggak pernah dengar. Mau coba apa, Mbah? Mbah, ini loh wal jamaah. Para jamaah zaman harus tahu ini caranya NU ngajar Islam yang paling jauh dari Rasulullah. Puasa apa sama puasanya? Sama, khaitil abyadi khaitil aswadi. Celeret putih sama celeret hitam sama. Gambar apa? Semburat putih sama semburat hitam sama. Cuman kalau orang sini semburat putih itu gak kelihatan karena terhalang pohon jambu, terhalang bambu, terhalang gunung. Di Arab itu kelihatan, makanya gak pakai imsak. Yang di sini harus pakai imsak untuk joko-joko karena gak kelihatan. Ulama sini gak berani bikin sendiri. Maka untuk kalimat imsak waktu itu minta kepada Syekh Husairi, ulama Mesir yang menjadi imam besar Masjidil Haram, yang imsak itu Syekh Husairi. Salatu wassalamu alaik, itu Syekh Husairi. Bukan orang Indonesia, karena orang Indonesia takut. Sekarang tiba-tiba ada yang imsak, itu tidak ada, itu bid'ah. Imsak maknanya menahan. Puasa artinya juga menahan, jadi sama-sama menahan, jadi tidak perlu ada imsak. Iya, bahasa Arab imsak itu artinya menahan, puasa juga menahan, tapi tidak semua imsak itu puasa. Karena imsak itu bisa bermakna ngempet ee juga imsak, menahan kencing juga imsak. Jangan pakai hukum lazim malzum. Apa? Gula itu manis, maka setiap yang manis adalah gula. Belum tentu ada manis tapi tidak manis, bahkan bukan gula. Apa? Wajah perempuan manis tapi bukan gula, bahkan dijilat pun nggak manis, bahkan asin. Nah ini loh, maka di sini pakai imsak. Habis pakai imsak tengah malam dokter. Nah kalau pagi sudahlah, nggak usah melek kamu, daripada kamu melek nggak khusyuk. Karena apa? Sholat kemana, puasa kemana, lihat jambu, lihat mangga di Arab, lihat padang pasir. Karena lihat kemana-mana tidak khusyuk, maka disuruh tidur. Agar bisa tidur, maka dikasih dalil naumuso imin iba datun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Karena tidur terus, maka kiainya sepi. Akhirnya kiainya ke pasar beli mercon. Makanya puasa di Indonesia dardor-dardor pakai mercon. Maka tulung pakai polda, kalau ada orang pakai mercon gak usah ditangkap. Karena mercon bagi orang Indonesia adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Ini saya sampaikan langsung, haji wal jamaah Indonesia, orang Indonesia hajinya sama ke Mekah. Tapi kalau sekarang antrinya terlalu panjang, 26 tahun, maka orang Indonesia biasa nempelkan gambar Masjidil Haram di rumahnya masing-masing. Aku besok kesana. Kalau sudah daftar, latihan dulu di alun-alun kabupaten, pakai kain ihram, labbaik Allahumma hajjan, tapi kafahnya triplek. Habis itu diantar bareng-bareng ke Medan pakai bis, yang diantar masuk asrama, yang nganter belok kebun binatang. Itulah Islam di Indonesia. Makanya jangan ribut kalau ada orang punya konsep Islam Indonesia. Yang sekarang lagi diributkan Islam Nusantara, itu orang Islam di Nusantara dengan gayanya yang seperti itu. Makanya kalau nanya Islam Nusantara, nanya ke Kiai NU, jangan ke Kiai yang lain, sesat kamu. Yuk, tepuk tangan yang keras, gak usah malu-malu. Itu loh, orang Indonesia gak ketemu Rasulullah karena muridnya ulama. Cuman kita diajarkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bacalah sholawat. Nah sholawat itu titipan dari Allah untuk kita kepada Rasulullah. Orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya an, maka sholawat kalau belum dipakai, kalau dipakai sholawat. Tan kerudung kalau belum dipakai, kalau dipakai kerudung. Ngan sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarung. Ngan, maka sholawat yang dipakai namanya sholawat. Tan orang mati doakanlah, didoakan pakai ayat Quran. Kalau sakuran kepanjangan, maka pakai yasin. Yasin untuk mendoakan, berhubung yasin Al-Quran belum dipakai, kalau sudah dipakai yasin. Nan tahlil itu harus dipakai, karena mendoakan orang mati dengan zikir boleh. Zikir kalau belum dipakai ada tahlil. Tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlil. Lan maka tahlilan yasinan solawatan adalah bahasa Indonesia. Makanya kalau ada orang aku tahlil gak mau, tapi kalau aku tahlil mau, tahlilan gak mau, berarti kamu punya sarung gak mau sarung. Nganurok susah Riano. Ini loh cara Indonesia. Maka para ulama diajari tahlil, diajari solawatan. Yang dijawab Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dina Senin 12 tahun Gajah. Iki wong desa Jawa. Kalau yang santri marhaban ya nurul aini marhaban marhaban. Santri yang tua-tua, halo ya nabi salam alaika. Yang tua ibu-ibu karena wal jamaah Indonesia senengannya dangdut, maka diajarkan sholawat oleh ulama dengan gaya dangdut. Ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi Asya. Gak ada suaranya sih banter. Al-Fatihah. Gimana lo gak punya takut dibilang Islam Nusan? Karena sampean ya lo ini ulama. Kalau yang suka dangdut, yang suka lagu India, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya Daraji tumhi humat halui tumhi hu. Itu India. Yang suka lagu Sunda, ya Nabi salam, ya Rasulullah salam, salamun alaik, ya Rabbi asyaniwan, niwan daraji adfataya, jirotan rotan alami, ya uhailal ju, iwal karami, heslilin matce, Sunda. Nah ini makanya akhirnya dengan sholawatan tumbuh cinta pada Rasulullah. Makanya sampai kalau ikut NU enak ngerti caranya sholawatan. Coba gak ikut NU pun selain sampai gak ngerti caranya sholawatan. Mungkinnya gak pernah ngajarin. Akhirnya gak tumbuh cinta senengannya alo-alo. Itu berlebihan sholawatan. Musyrik, gulu, itu berlebihan. Loh, orang cinta dari dulu berlebih. Anta syamsun, anta badrun, engkau seperti rembulan, engkau seperti matahari. Orang jatuh cinta pun juga sama dek, wajahmu seperti purnama. Ini kan berlebihan juga. Kalau kemudian bahasa sholawat dikit-dikit disebut musyrik, ya Rabbi bil Mustafa, bahasa cinta gak bisa diukur dengan bahasa fikih. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ini kalau bahasa fikih musyrik, orang gak ketemu sehari masa mati. Dulu ada bahasa cinta lebih serem lagi. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu bahasa cinta. Kamu bakas ribut, masa kepalamu segede itu kembali ke rahim ibu. Loh, makanya kalimat cinta itu indah. Roma Irama punya kalimat cinta. Musyrik kalau dalam ilmu fikih. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja gak ada habisnya. Pacar hilang, tanya Allah, karena terlalu cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang aja tanya Allah? Nah ini loh kalimat cinta. Maka kalau orang sholawatan indah. Nah ini loh ahli sunnah wal jamaah. Kenapa misalnya NU milih tarweh yang 20 bukan yang 8? Gak usah ribut masalah dalil benar dan salahnya. Kita ini orang kampung, sholatnya jarang khusyuk. Ngambillah yang 20, jangan yang 8. Kenapa? Yang 20 lebih aman. Kalau di akhirat yang benar 8, yang 20 masih punya sisa 12. Nanti kalau yang benar 20 sampai yang kurang 12 cari di mana? Kita ini orang bodoh, bukan orang pinter. Jangankan ketemu malaikat, ketemu polisi aja sudah takut. Apalagi kalau ketemu malaikat, merebuka. Ah, blok ini. Makanya kalau orang NU ditalkin, sebab apa? Kewajiban mencari ilmu dari liang lahat sampai gendong, dari gendongan sampai liang lahat, minal mahdi ilal lahdi. Orang mati masih di liang lahat, maka diajarkan zikir marrobuka Allah Rabbi, jawabannya, tapi kita gak ngerti. Makanya kalau ditanya apakah orang ditalkin ngerti, ya gak tahu. Sampai apa tidak, ya gak tahu. Wong kita cuma punya tugas ngajar minal mahdi ilal lahdi. Yang tahu siapa? Ya yang mati itu yang tahu. Kamu pengen tahu, mati yo tak talkin. Ini Islam di kita. Makanya orang gak usah ribut. Inilah caranya orang NU ngajarkan Islam di Indonesia. Kalau Muhammadiyah mengajarkan apa Islamnya, punya semboyan Islam berkemajuan. PKS mengajarkan Islamnya, punya semboyan Islam apa terpadu. Hizbut Tahrir yang sudah dilarang itu karena bikin bendera aneh-aneh, maka kemudian bikin Islam kafa. Orang sudah punya bendera pakai bendera baru. Ini bendera Rasul, Rasul sendiri yang nulis. Kata siapa, wong Rasul gak bisa baca, gak bisa nulis. Kamu kalau anti bendera la ilaha illallah, kamu anti la ilaha illallah. Enggak juga. Saya enggak suka benderamu itu, karena benderamu itu mencederai orang Indonesia. Tapi setiap hari saya tahlilan pakai la ilaha illallah. Seperti saya tidak suka dengan bendera palu arit, tapi kalau ke sawah kami tetap pakai palu, kita nukang, kita ke sawah pakai arit, kita nukang tetap pakai palu. Nah itu loh Indonesia tuh. Nah ini makanya namanya Nausa Kroki. Jadi orang Indonesia, wong ini harlah NU. Saya menyampaikan NU. Nah itu loh, maka namanya cuma Nahdlatul Ulama, karena kita punya kedudukan hanya sebagai muridnya ulama. Begitu kita keluar dari muridnya ulama, gak mau jadi muridnya ulama. Sekarang ada kiai yang sangat terkenal namanya Syaikhul Gugli, ambil dari situ konslet kalian, cepat atau lambat maka akan terjadi kekacauan dalam berpikir. Inilah Islam model baru yang ada di Indonesia. Sayangnya mereka gagal membangun Emirat Arab. Hizbut Tahrir gagal di Palestina karena tidak bisa menerima perbedaan. Hizbut Tahrir gagal di sana, Ikhwanul Muslimin gagal di sana, Salafi gagal di Afghanistan, sekarang masuk ke Indonesia. Dan di Indonesia diadang oleh para santri karena tahu mereka bikin kekacauan di sana, bawa ke sini. Mereka seperti Ronin. Apa itu Ronin? Samurai tak bertuan. Dan kita Indonesia, Islamnya sudah diisi oleh jamiah-jamiah yang ada di Indonesia. Amma ba'du. Jadi baru mukadimah, saya belum mulai ngaji. Dan saya belum mulai ngaji, tadi pagi sudah amma ba'du loh. Udah amma ba'du belum deh? Ya kalau belum berarti saya belum mulai ngaji, ini baru mukadimah. Nah ini loh, kita ini tolong pahami, ini kita beragama secara bersama-sama, berbeda-beda. Jangan kemudian ada yang nanya, apa itu Islam Nusantaranya? Jamaah, apakah Anda setuju? Ya tidak lah, ini model apa Ustaz Kocul koyong ini gak bener ini. Tanyakan, kalau Islam Nusantara tanyakan ke NU, kalau Islam berkemajuan tanyakan ke Muhammadiyah, kalau Islam kafah tanyakan ke orang-orang tahrir, kalau apa Islam terpadu tanyakan ke orang-orang PKS, kalau Islam hadori tanyakan ke orang-orang Malaysia. Nanti semua akan ketemu ujungnya masing-masing, bahwa di Indonesia punya puluhan bangsa, puluhan aliran, tapi bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Ini baru kita paham ya, karena ini baru mukadimah dan sudah siang, dan jam 2 saya sudah harus sampai di bandara. Maka saya mohon maaf pamit, setelah ini saya tak ke bandara karena nanti malam dari ada di Wonogiri. Saya ini dari tanggal 15 sampai tanggal 22 saya di Australia dan belum pulang ke Jakarta kemana-mana. Sekarang ke sini, kemarin di Palembang siang segini, dan besok di sini, dan besok di Wadah kemana-mana. Makanya untuk apa kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia? Dan saya harapkan bapak-bapak dari aparat keamanan baik TNI Polri memahami hari ini menjaga bangsa ini sangat berat. Malaysia sudah lebih maju. Malaysia setelah gagal dengan agama-agama, hampir semua agama menjadi ekstrim di Malaysia, singkirkan semua oleh pemerintah Malaysia. Hizbut Tahrir disingkirkan dari Malaysia, bahkan khutbah harus ada laporannya. Setelah itu untuk menata bangsanya, Malaysia menyerahkan anak-anak bangsanya kepada generasi Si Upin dan Si Ipin. Semua diserahkan sama si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin lah masa depan Malaysia. Tidak boleh lupa. Malaysia tidak boleh lupa bahwa anak bangsanya ada orang-orang Cina. Maka kemudian mereka bikin namanya, apa tokoh baru namanya, Mei. Anak-anak Indonesia, Malaysia tidak boleh lupa bahwa ada anak bangsanya yang namanya anak-anak Cina bikinkan Mei. Ada anak-anak Cina bikinkan Jajit. Ada anak-anak apa? Anak-anak Indonesia bikinkan Susanti. Mari kita berbicara dengan bangsa bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulullah. Sing tas kemana yang mobil sendiri yang pertama mau? Mobil Pajero. Yang ada tasnya. Bukan ini Pak Wali nih. Bukan yang satunya. Koper di mobil ini. Bukan. Mobil ini. Mobil ini ya. Sama kita ikut kok. Oke oke oke. Kita sendiri. Apa? Ini mana Pak? Tunggu saja. Mana tu masih sih tadi? Mana? Sana ini, pukul orang itu. Dipukul ya? Kerek kali pukul di... Wajarlah, wajar. Kasat intel. Bapak itu apa gunung sekolah, Pak, ya? Hah? Fidaus, ya? Hah? Fidaus itu siapa? Ah, itu lah, PMI apa? Kita. Gunung sekolah. Kau masalah gampang gitu, Pak Saud. Dua kita sama-sama. Itu PMI. Ya, orang kita. Enggak, dia mengamankan kita di panas sama orang PMI itu. Iya. Biga wanding dong, rumah itu.